Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta teman-teman bisa lebih maju ke depan. Maju ke depan ya. Iya. Ahwatnya juga sama biar terlihat jelas. Nanti tulisannya ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar, biar jelas semua. Silakan Mas. Agak maju. Sini aja nih, sini. Sini boleh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka di acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa lihat alam ternyata sedikit tidak bersahabat. Jadi tadi sebelum maghrib ya. Hujan-hujan gerimis, tapi alhamdulillah kesini-sininya udah mulai reda. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmat Islam. Tanpa berpanjang lebar, saya di sini hanya akan berbagi dengan teman-teman semua. Bukan untuk menggurui, tetapi membagi sedikit ilmu yang saya punya tentang apa? Tentang hal yang sekarang sedang ramai dibicarakan di netizen. Tahu netizen? Warga internet. Soalnya saya sedikit banyaknya bekerja di bidang internet. Nah ternyata sekarang itu sedang ramai-ramainya tentang Valentine. Ada yang tahu Valentine? Tahu dong. Valentino Rossi, ya. Saya ingin memperlihatkan ada beberapa tayangan. Mungkin salah satunya adalah berikut. Beberapa tradisi tradisi Valentine di beberapa negara. Kita bisa lihat. Perayaan di Jepang. Oleh si wanita tersebut. Tadi di dalam kain Jepang, unik-unik memang di berbagai negara. Serem ya. Mereka akan berdoa agar diberi kepandaian dalam hal keterampilan tangan dan mengurus rumah. Ini berguna untuk bekal menikah nanti. Dan untuk mengetahui apakah para gadis ini telah siap menikah atau belum, mereka akan mengambil jarum teman dan mencoba mengapungkannya di atas air. Jika telah berhasil membuatnya mengapung, berarti mereka telah pandai dan siap menikah. Itu pemirsa kelima tradisi unik yang menghiasi hari Valentine atau hari kasih sayang di berbagai kata sisi. Dirawal Valentine's Day bermula pada abad ke-3 Masehi. Di mana berkuat? Jadi itu peringatan Valentine Days di berbagai negara. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ya, ini nama saya Muhammad Ginanjar. Bagi yang belum kenal, silakan follow Twitter @muhammadginanjar atau juga Facebook juga sama, tinggal tambahin facebook.com/muhginanjar. Nomor handphone, ini PIN BBM, ini emailnya, itu istri saya, dan itu kedua anak saya. Ya, tapi sebelum saya lanjutkan juga, jadi ada yang bertanya dulu gak tentang biodata saya? Sebelum saya lanjutkan, saya mohon untuk semua peserta untuk bisa fokus ya terhadap materi ini, karena materi ini insya Allah akan berlangsung sampai jam kira-kira jam 12 sampai jam 1 lah. Ya. Karena sangat banyak sekali itunya. Enggak bercanda. Paling cuma sampai jam 10 atau jam 11. jam 10 juga kepanjangan. Oke. Supaya tetap konsentrasi, jadi biar konsentrasi, saya mohon bagi teman-teman yang pegang handphone, silakan dikeluarkan dulu. Handphonenya dikeluarkan. Handphonenya dikeluarkan dulu. Lalu disilentkan. Ya, buka, udah, disilentkan. Kalau misalnya ada telepon atau ada SMS yang penting, silakan meninggalkan ruangan masjid dulu, nanti gabung lagi. Oke? Nanti insya Allah sesi selfie akan ada di akhir acara. Sesi selfie-nya bisa, kalau nggak punya tongsis, pakai temennya boleh. Iya. Pakai temennya boleh. Atau misalnya, kalau nggak ada temennya, nggak bisa temennya. Pakai itu, apa namanya? Serokan. Atau kalau enggak juga ini pakai tongkat sihirnya si itu siapa? Voldemort. Ya, musuhnya si Harry Potter. Atau juga bisa juga pakai ini, pakai apa namanya? Sendok terus di itu jadi selfie. Atau juga bisa juga pakai yang ini, lebih ekstrim, pakai pacul. Ya, nanti akan ada sesi selfie di akhir acara. Terus juga saya mohon teman-teman semua, mohon dipersilakan membawa gelas kosong dan bersih. Artinya bukan gelas kosong yang asli, tetapi tinggalkan semua masalah di luar dan siap menerima materi. Siap menerima materi? Ya. Siap menerima materi? Ya. Siap menerima materi? Ya. Siap. Oke. Lalu saya juga memohon kepada peserta semua memberikan respon positif ya. Kalau saya tanya harus jawab, kalau saya minta sesuatu harus melaksanakannya. Siap? Bersedia semua? Siap ya. Contohlah, saya ingin semuanya angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Gak usah tinggi-tinggi, gak apa-apa. Turunkan tangan kanannya, angkat tangan kirinya. Ada yang belum? Ada yang belum? Angkat tangan kiri. Angkat tangan kirinya. Oke. Turunkan tangan kirinya. Jadi saya minta respon positif itu seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Ngerti gak? Kecepatannya. Kecepatan ya, kecepatan. Jadi ceritanya ini temannya Jail. Nah, ini respon yang tidak positif, ya. Ini respon yang tidak positif. Jadi kalau ada temannya yang ngasih tahu, itu harus didengarkan. Nggak boleh seperti ini, masa bodoh dan sebagainya. Atau juga saya minta juga respon positifnya seperti ini. Tepuk pramuka. Tolong, tolong, tolong jangan bertepuk tangan. Oke, seperti itu. Itu respon positif yang ingin saya minta, ya. Terus juga di dalam sesi ini juga saya mohon juga untuk rileks, semangat dan bergembira. Rileks, semangat dan bergembira. Nah, saya juga meminta untuk fokus, ya. Fokus perhatian pada materi, fokus. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan saja. Jadi saya tidak membuka sesi pertanyaan di akhir acara. Jadi langsung ditanyakan aja kalau misalnya ada pertanyaan. Fokusnya juga harus tidak boleh seperti ini. Jadi fokusnya jangan ke mana-mana gitu ya, harus ke yang harusnya, yang seharusnya. Iya. Oke. Okay. Ini kita saya minta juga sekarang minta untuk latihan fokus. Nanti mohon semuanya bisa berdiri dulu. Ayo. Semuanya bisa berdiri dulu. Oke, okay, berdiri. Udah semua yang berdiri? Udah semua? Oke, okay. Tolong angkat tangan kanannya sambil menunjuk ke depan seperti ini. Lalu ikuti garis awal sampai akhir. Itu latihan fokus. Ayo ikuti dari mulai sini terus. Ayo sampai ke sini. Lo kok kesini lagi? Ada yang balik lagi? Udah sampai akhir? Udahlah, nggak usah bener-bener lah. Ini mah formal aja sebenarnya. Biar semuanya bisa latihan fokus. Udah, silakan duduk lagi, duduk kembali. Terima kasih atas perhatiannya, ya, atas fokusnya. Tadi pas udah sampai akhir. Ada tulisannya. Jadi, insya Allah pada kali ini akan membahas tentang anti VD. Bukan basa-basi. Ada yang tahu VD? Valentine Days. Biasanya Valentine Days oleh yang jomblo itu biasanya di enggak ada tanggal 14 Februari. Karena begitu. Jadi adanya 13A. Enggak ada 14 Februari. Ini buat yang jomblo. Buat yang belum nikah ya. Nah, tapi biasanya kalau yang 14 Februari itu biasanya suka dimerahin atau dibuat pink warnanya. Karena biasanya di dalam Valentine Days itu selalu cenderung dengan warna merah jambu. Semuanya pasti merah jambu. Besok, kalau besok kalian antum-antum semua jalan-jalan misalnya ke Mangga Dua itu pasti akan penuh dengan warna jambu, warna merah jambu. Ya, kalau minggu depannya pasti warna merah semua karena Imlek, ya, kalau ke Mangga Dua. Nah, biasanya juga selain warna yang wajib yaitu merah jambu, ada juga makanan yang wajib yaitu coklat. Coklat. Wah, enggak ada gambar coklatnya. Biasanya barang yang wajib ada juga biasanya amplop, ya, amplop yang warnanya merah jambu. Nah, sebenarnya dari mana sih kebiasaan merayakan Valentine Days itu dari mana? Mungkin ada dua. Yang pertama adalah dari Romawi kuno. Yang keduanya adalah Kristen Roma. Ini beda. Kalau Romawi kuno, Romawi kuno itu dari mulai tahun sekitar 1000 sebelum Masehi. Ya. 1000 sebelum Masehi. Sebentar. Sebentar. Jadi Romawi kuno dan Kristen Roma. Kalau Romawi kuno ini dari mulai 1000 sebelum Masehi. Kalau Kristen Roma ini setelah Masehi, sekitar tahun 400-an Masehi. Nah, ternyata di Romawi kuno itu awal mula adanya Valentine Day itu dari namanya aja siapa Valentine? Itu dari sini, Valentinus. Valentinus itu seorang raja. Jadi kalau mereka Romawi kuno ngomong Valentinus, kamu itu adalah seorang Valentinus, maka itu artinya kamu itu seorang yang gagah perkasa. Gitu. Ya, gagah perkasa tapi ada tanduknya. Ya. Setelah itu ternyata si Valentinus ini, orang ngomong Valentinus ini biasanya selalu identik dengan penyebutan pujian kepada Dewa Baal. Dewa Baal. Kalau Dewa Baal waktu Romawi kuno itu namanya Nimrod atau mungkin Namrud kali ya. Namrud. Ternyata setelah itu semakin berkembang ternyata Dewa Baal itu siapa? Ternyata Dewa Baal itu adalah Dewa Pan. Dewa Pan ini artinya pemburu. Ternyata Dewa Pan ini siapa? Ternyata dia ini adalah Lupercus atau Lupercalia. Nah, biasanya di Romawi kuno itu Valentine Days selalu dirayakan dari mulai tanggal 13 Februari sampai 18 Februari. Namanya bukan Valentine Days, tetapi perayaan atau festival Lupercalia, supaya untuk merayakan Lupercalia ini. Nah, Lupercalia ini ternyata merayakan apa? Lupercalia ini adalah perlambang dari kesehatan dan kesuburan. Jadi dirayakan. Nanti akan kita bahas selanjutnya di slide-slide selanjutnya, nanti kan masih panjang ya, sampai jam 12. Nah, Lupercalia itu apa isinya? Ternyata di festival itu para pemuda berkumpul lalu mengundi nama-nama gadis di dalam sebuah bejana. Gadis yang namanya keluar menjadi kekasihnya selama setahun saja. Coba. Untuk objek hiburan. Ini tuh sebenarnya Lupercalia ini memang Romawi kuno dulu itu sangat mengeksploitasi wanita. Dan munculnya demokrasi itu munculnya dari Romawi kuno. Ternyata Romawi kuno dan demokrasi itu sama-sama mengeksploitasi wanita. Nah, ternyata ritual penyembahan ini dengan mempersembahkan korban kambing, lalu minum anggur dan akan lari-lari di jalanan kota Roma sambil membawa potongan-potongan kulit domba. Jadi seperti inilah isi festival Lupercalia. Jauh banget dari syariat Islam, jauh banget. Udah mah ini mengeksploitasi wanita. Ini juga mempersembahkan korban kambing buat si Lupercalia tadi. Terus juga minum anggur, mabok-mabok, lalu lari-lari sambil membawa potongan-potongan kulit domba. Dan setelah itu, perempuan muda berebut disentuh kulit kambing yang konon katanya ketika bersentuh dengan kulit kambing itu mendatangkan kesuburan. Jadi Lupercalia itu seperti itu, jauh banget dari syariat Islam. Nah, ternyata ada juga di Lupercalia itu ternyata nama dari orang. Dan ternyata orang itu katanya punya ibu, ya tentu ya. Seseorang itu punya ibu dan ternyata ibunya saking parahnya di sana, saking bejatnya otak di sana, ternyata si ibunya itu bersetubuh dengan anaknya karena terperdaya dengan ketampanan anaknya. Itu cerita Cupid. Jadi Pides ini sebenarnya sumber dari Romawi. Valentine's Day sama dengan Festival Lupercalia, yaitu upacara memperingati dewa-dewa Romawi kuno. Lalu isi upacaranya adalah sangat tidak manusiawi, sangat jahil atau bodoh, dan juga paganis. Paganis itu menyembah dewa-dewa Romawi kuno. Dari segi sejarahnya mah, arti sebenarnya adalah hari nafsu liar. Jadi Valentine Days itu atau Lupercalia ini adalah namanya atau artinya adalah nafsu. Jadi memperingati hari nafsu. Dari pengertian kata cupid, cupere, desire, atau nafsu birahi. Nah, kan tadi ada satu tuh dari Romawi kuno. Yang pertamanya, yang keduanya adalah dari Kristen Roma. Nah, ternyata dari Kristen Roma. Sebentar. Nah, ternyata 400 Masehi setelah rutin diselenggarakan setiap tahun oleh orang-orang Romawi kuno, ternyata muncullah agama baru yaitu agama Kristen yang menggantikan agama pagan atau menyembah dewa-dewa kuno. Ternyata kebudayaannya tidak hilang begitu aja. Kebudayaan Lupercalia ini tidak hilang begitu aja. Tetapi diakulturasi oleh paus. Paus siapa waktu itu? Ada di sini nanti. Paus ya. Kata paus itu katanya akan diakulturasi menjadi dirubah jadinya Valentine, karena waktu itu pernah ada 3 nama Valentine. Seseorang di antaranya dilukiskan yang mati pada masa Romawi. Yang keduanya adalah Valentine itu biasanya dihukum matinya seseorang pahlawan Kristen yaitu Santo Valentine. Atau yang ketiganya adalah Valentinus, sebenarnya adalah nama seorang martir. Ini diambil dari ensiklopedia Katolik. Nanti akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Nah, versi pertama, jadi orang-orang Kristen Roma waktu itu mereka menyebarkan isu kepada masyarakat supaya mereka mengikuti perayaan ini. Isu pertama adalah ketika Valentine di penjara, Kaisar Claudius II menangkap dan memenjarakan Sinto Valentine atau pendeta Valentine karena menyatakan Tuhannya adalah Isa Al-Masih dan menolak menyembah tuhan-tuhan orang Romawi. Jadi karena itulah Valentine-nya ditangkap dan dipenjara. Ini versi pertama. Yang keduanya, adalah lebih teknis. Yang keduanya adalah, oh ya tadi yang kedua ya. Yang pertamanya belum. Yang pertamanya adalah ini. Sama. Bentar. Salah teknis. Nah, ini. Kaisar Claudius II melarang para pemuda menikah, namun Sinto Valentine melanggarnya dan diam-diam menikahkan banyak pemuda sehingga ditangkap dan dihukum gantung pada 14 Februari 269 Masehi. Ini biasanya versi yang sering banget kita dengar, ya, bahwa hari Valentine itu adalah memperingati kematiannya Sinto Valentino yang pernah menikahkan banyak sejoli yang waktu itu dilarang karena lagi perang. Nah, versi yang ketiganya adalah Valentine ini adalah seorang bishop atau pendeta agak besar, bapak apa ya? Kalau pendeta di atasnya pendeta gitu. Suatu tempat kira-kira 60 mil dari Roma, konon kabarnya gara-gara ia memasukkan sebuah keluarga Romawi ke agama Kristen. Jadi memurtadkan orang Romawi dimasukkan ke agama Kristen. Ini terjadi sekitar tahun 273 Masehi. Ini adalah isu-isu yang disebarkan oleh Paus tadi untuk kepada masyarakat supaya masyarakat memperingati Hari Valentine. Nah ternyata itu kan latar belakangnya ya, gara-gara apa sih si Valentine itu di penjara? Ternyata ada 3 versi. Nah ternyata ketika di penjara juga ada 2 versi. Versi pertama, Valentine ketika di penjara ia tetap mengingat semua orang yang dikasihinya. Hampir setiap hari ia membuat kartu bergambar hati dengan ucapan singkat, I love you from your Valentine. Jadi di penjara itu dia bikin siapa ya, si Juminten misalnya, digambarin I love you from your Valentine. Siapa lagi ya, misalnya gitu. Jadi banyak yang dia sangat kasihi terus dikirimin kartu ucapan tadi. Yang keduanya adalah selama di penjara, Sinto Valentino ini jatuh cinta kepada anak gadis sipir penjara Asterius yang buta sejak lahir. Sayangnya kaisar menjatuhkan hukuman mati bagi Valentino sebelum ia dihukum rajam. Ada surat untuk Asterius diakhiri kata from your Valentine. Ini versi kedua. Nah, jadi Valentine Day sumber dari Kristen adalah Festival Lupercalia maupun Valentine Day itu sendiri dari segi sejarah yang sejarahnya sendiri banyak versi tidak berurat akar dari Islam. Jadi versinya aja udah banyak, tidak berasal dari Islam. Valentine Day secara khusus dalam ajaran Kristen untuk menghormati jasa pendeta Sinto Valentine sangat gak nyambung dengan Islam. Sebenarnya sejak tahun 1969 ada gerakan mendelet atau menghapus perayaan Valentine dari kalender gereja. Jadi intinya bahwa Valentine Day ini adalah sumber dari Kristen awal mulanya. Tapi ternyata Kristen aja mereka mau menghapus perayaan tersebut. Gitu. Nah, ini yang jadi kontroversi. Nah, terus kenapa sih sebenarnya remaja ikut arus Valentine Days? Pertama, remajanya enggak ngeh sejarah Valentine Days. Ini yang biasanya kebanyakan orang-orang sebenarnya tahu sejarahnya, cuman yang mungkin yang kedua, anggapan Valentine Days enggak ada kaitannya dengan agama. Jadi hanya hari kasih sayang saja. Itu. Karena dia mengiranya tidak ada kaitan antara Valentine Days dengan agama, maka dia melaksanakan Valentine Days. Keringnya pemahaman atau filter sakofa Islam. Ini yang paling penting. Jadi tidak ada sakofa Islam yang ada di lingkungan mereka. Jadi mereka itu hambar, tidak adanya sakofa Islam. Sakofa Islam itu seperti apa? Sakofa Islam itu seperti kajian kita malam ini. Menjelaskan tentang haramnya kita mengikuti Valentine Days. Atau juga mungkin nanti akan ada kajian lagi tentang April Mob ya. Nanti bulan April seperti apa. Terus juga misalnya ada lagi Maulid atau nanti Ramadan, Kultum, dan itu semuanya adalah termasuk dalam sakofa Islam. Yang ketiganya adalah kenapa remaja ikut arus Valentine Day, yaitu adanya loss of identity diri remaja atau kehilangan jati diri. Ini biasanya mereka mencari-cari jati diri, sebenarnya saya ini harusnya di mana sih? Apakah ikut Valentine Day atau enggak? Nah mereka belum ngerti. Makanya mereka ikut Valentine Day. Karena enggak ada yang melarang, jadi mereka ikut. Atau juga yang kelimanya adalah desaklarisasi seks atau pernikahan. Ini yang salah di sistem kita. Artinya pernikahan itu menjadi sesuatu yang sakral yang harus di apa namanya, yang harus dirayakan besar-besaran dan sebagainya. Ini yang salah. Jadinya mereka enggak mau menikah. Mereka inginnya shortcut atau jalan pintas. Ini penyebab remaja ikut arus Valentine Day. Nah terus, sebenarnya Valentine Day juga bukan berasal dari Islam. Valentine Days berasal dari ajaran paganisme Romawi kuno dan sangat bertentangan dengan akidah Islam. Akidah Islam menyembah Allah, kalau paganisme Romawi kuno menyembah Lupercalia tadi, menyembah Cupid. Valentine Days juga untuk menghormati jasa pendeta Valentine atau Kristen. Ini juga bukan cara ibadah umat muslim menghormati jasa pendeta Valentine. Tidak ada misalnya di dalam Islam juga menghormati jasa Imam Syafi'i, kita harus maulid Imam Syafi'i, enggak. Karena jasanya Imam Hanafi, kita harus memperingati meninggalnya Imam Hanafi, kan enggak juga. Nah, isi perayaan Valentine Days yang tadi mengkocok nama-nama gadis, nah itu juga sangat di luar dari aturan-aturan Islam. Praktik Valentine Days, pengumbaran nafsu liar, cinta dan kasih sayang, hanya bungkus saja. Nah, sebenarnya bukan hanya alasan peradaban saja. Bukan hanya alasan peradaban saja kita harus menolak Valentine Days, ternyata ada sesuatu di balik Valentine Days itu yang kita belum tahu. Ternyata di balik Valentine Days itu ada namanya penjajahan. Penjajahan seperti apa sih? Penjajahan, jadi kita tuh harus konsumtif. Kita harus beli coklat, kita harus beli kado, kita harus beli hadiah untuk seseorang yang kita sayangi, padahal seharusnya kasih sayang itu harus kita berikan setiap hari gitu. Kepada ibu, kepada bapak. Tidak dalam satu tahun masa kita harus berkasih sayangnya satu hari saja, tetapi harus setiap hari. Nah, ternyata Valentine Days ini mendongkrak perilaku konsumtif. Harus beli coklat, permen, harus beli minuman, harus beli sepatu, hadiah, harus beli boneka, harus beli coklat. Coklat ya? Oh, jam. Oh, masih fokus berarti ya, ngetes doang. Ini kue. Itu semuanya jadinya harus dibeli. Gara-gara harus merayakan Valentine Days. Terus juga, bukan hanya perilaku konsumtif yang kita lihat, misalnya salah satu contoh, seorang pedagang bunga di Jakarta Selatan mengaku tokonya mampu menjual bunga mawar seharga 20.000 per batang, sebatangnya 20.000, hingga 300 batang per hari. 20 kali 300 6 juta. Saat perayaan Valentine, terutama pada pelajar dan mahasiswa, omset pun naik sekitar 10 hingga 15%. Ini dari Detikcom. Ini tahun 2014. Ini tahun lalu. Di Pakistan, itu di yang tadi di lokal Jakarta Selatan, ini di Pakistan, bisnis terkait perayaan hari Valentine bisa mencapai 160 juta dolar. Kali 12.000, sekarang 1 dolarnya 12.000. Silakan dihitung, pokoknya banyak. Diperkirakan juga sebanyak 1 juta kartu Valentine terkirim setiap tahunnya di seluruh dunia. Jadi, Masya Allah, putaran uang saat Valentine Days itu sangat banyak sekali. Jadinya menguntungkan para kapitalis. Jadi, dibalik itu semua ada kapitalis. Nah, ternyata bukan hanya segi konsumtif saja, tetapi juga dari seks bebas. Jadi di hari Valentine ini jadi ajang baku syahwat. Survei membuktikan bahwa di Thailand sepertiga dari 1.578 gadis usia belasan berencana melakukan hubungan seks di hari Valentine ini, direncanain bila pacar mereka memintanya. Survei lain oleh Universitas Thailand terhadap 1.222 pemudi menemukan bahwa 11% dari mereka berencana menyerahkan keperawanannya pada malam Valentine. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi Valentine ini memang bukan hanya dari segi apa, konsumtif, tetapi juga segi syahwatnya juga dinaikkan gitu. Diangkat-angkat tentang syahwatnya. Di dalam negeri saja, survei terhadap remaja Cimahi, Batu Jajar, Padalarang dan Lembang menjelang Valentine Day tahun 2004, Hasilnya dari 413 responden yang menjawab angket secara sah, 26,4% diantaranya mengaku lebih suka merayakan Valentine's Day bersama gebetan atau kekasih dengan jalan-jalan, makan-makan, lalu ciuman. Melakukan seks. Ini di bukunya atau di, ya, di koran Pikiran Rakyat 12 Februari 2005. Bayangkan ini tahun 2005 saja 26,4%-nya sudah seperti ini. Tadi saja saya baca di dalam di harian Detik kalau tidak salah 50% 50 lebih persen para remaja di Sukabumi itu mereka berencana juga untuk melakukan seks di Valentine Day. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan di sini mah enggak ya. Nauzubillah. Kalau ada di sini berarti termasuk zina. Kalau zina itu hukumannya harus di harus dirajam untuk yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah harus cambuk 100 kali. Gitu. Jadi memang kondusif banget perayaan Valentine's Day ini di Inggris misalnya 14 Februari malah dicanangkan sebagai The National Impotent Days, Hari Impoten Nasional. Karena apa? Sebenarnya ini tuh upaya pemerintah Inggris supaya para remajanya tidak ikut seks bebas, tapi ternyata nggak bisa. Jadi pokoknya kalau misalnya tanggal segini tuh begitu impoten gitu, tapi ternyata tidak berhasil. Di Amerika Serikat, 14 Februari ditetapkan sebagai The National Condom Week, Pekan Kondom Nasional, karena pada 14 Februari ini penjualan kondom itu sangat besar. Sangat besar. Makanan khas coklat sudah mah di sini diperingati sebagai Pekan Kondom Week, ditambah makanan khasnya coklat. Ternyata para ilmuwan menetapkan bahwa coklat itu adalah makanan yang bisa membuat syahwatnya naik gitu. Sitel Kerry Birk, seorang psikoterapis, mengatakan sebuah itu merupakan hadiah terbaik di hari kasih sayang ketimbang bunga atau coklat. Ini malah ditambahin lagi. Udah mah kondisinya udah ditetapkan sebagai National Condom Week, terus juga makanannya juga coklat, dan juga psikoterapis malah menganjurkan ini gitu. Ada anak kecil sih. Ya, Direktur Kesehatan British Heart Foundation, Profesor Charles George, ia berharap agar masyarakat Inggris muda dan tua mengisi Valentine dengan aktivitas itu. Nauzubillah suma nauzubillah. Ya. Nah, ini ditemukan di Indonesia. Jadi ada coklat ternyata yang menjual coklat plus ya. Plus kondom. Jadi ini hadiahnya. Ini bukan permen ya. Bukan apa? Permen karet, bukan. Nah, ternyata Valentine Day juga selain kita menjadi konsumtif, seks bebas juga ternyata budaya kufur. Budaya kufur itu seperti apa? Yang tadi seperti sudah dijelaskan, perayaannya yaitu perayaan Lupercalia, rangkaian upacara pensucian di masa Romawi kuno, 13-18 Februari. Pada 15 Februarinya mereka meminta perlindungan Dewa Lupercalia dari gangguan serigala. Kata mereka begitu. Dengan apa? Dengan membunuh seekor kambing, lalu orang-orang pada berlari-lari sambil membawa kulit kambing. Nah, ternyata juga penyebaran ini terkait dengan penyebaran agama Kristen. Kerajaan Romawi yang dipimpin Kaisar Claudius II sekitar abad 3 Masehi, sang kaisar menangkap dan memenjarakan Valentine. Ah, ini yang tadi. Ketika agama Kristen Katolik masuk Roma, mereka mengadopsi upacara ini dan mewarnainya dengan nuansa Kristiani. Namanya doang yang diubah. Valentine Days, padahal perayaannya sama seperti perayaan Lupercalia. Tuh. Nah, ini biasanya yang digembar-gemborkan yaitu Cupid. Si bayi bersayap dengan panah yaitu adalah putra Nimrod. Nimrod itu siapa? Yang tadi Baal, dewa Baal, atau the hunter, the hunter itu apa? Pemburu. Dewa matahari disebut Tuhan cinta karena ia rupawan, kasep, ya gelis, ganteng. Sehingga diburu wanita, bahkan ia pun berzina dengan ibunya sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Ucapan Bima Palentin, biasanya kalau Palentin itu biasanya identik juga dengan ucapan Bima Palentin. Kata Valentin itu sendiri berasal dari Latin yang berarti yang maha perkasa, yang maha kuat, dan yang maha kuasa. Ternyata Valentin itu sendiri adalah pujian untuk Nimrod dan Lupercus, Tuhan orang Romawi. To be my Valentin berarti memintanya menjadi sang maha kuasa dan menghidupkan budaya pemujaan kepada berhala. Jadi memang dari mulai awal pokoknya, dari mulai awal, dari asal-usulnya sampai perayaannya itu tidak ada unsur-unsur Islamnya. Semuanya adalah unsur-unsur pagan atau penyembahan terhadap dewa-dewa Romawi kuno. Nah ini jebakan. Jadi jeratan budaya populer. Budaya populer berkaitan erat dengan kapitalisme. Jadi seperti itu. Harus beli hadiah apa segala macam. Nah, fungsi media massa juga menjadi berubah. Yang awalnya memberitakan berita yang penting, tetapi ternyata menjadi etalase mengenalkan daya tarik seksual dan menyudutkan Islam. Kalau sekarang kan begitu, menyudutkan Islam. Kemarin saja misalnya tahu berita tentang pembunuhan 3 mahasiswa dan mahasiswi enggak? Ternyata kan tidak rame ya. Tidak serame si Charlie Hebdo. Padahal ternyata juga ribuan orang berdemo di Amerika itu untuk memperingati kematiannya 3 mahasiswa dan mahasiswi ini. Tapi ternyata tidak rame kan? Enggak rame kan, enggak tahu beritanya. Nah, ternyata kenapa sih media massa itu seperti itu? Kenapa media massa tidak berpihak kepada Islam? Karena ternyata Zionislah yang menguasai media massa. Tahu Zionis? Ada yang tahu Zionis? Zionis itu adalah orang-orang yang berusaha untuk mendirikan kembali negara Israel atau negara Yahudi. Namanya Theodor Herz. Dia hidupnya, ini salah mungkin ya tahunnya, tahunnya 1897. Dalam konferensi di Swiss, kita akan berhasil mendirikan pemerintah Israel dengan memanfaatkan dan menguasai fasilitas propaganda dan media massa dunia. Kata Rabbi Yehudi Rasoron, jika emas merupakan kekuatan pertama kita untuk mendominasi dunia, maka dunia jurnalistik merupakan kekuatan kedua bagi kita. Jadi memang mereka itu menguasai media massa. Antum lihat Facebook? Siapa yang enggak punya akun Facebook? Juni ya, Juni gak punya ya. Siapa lagi yang gak punya akun Facebook? Pasti semuanya punya akun Facebook. Dan ternyata yang punya Facebook itu siapa? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu orang apa? Orang Yahudi. Setiap presentasi pasti dia pakai jaket yang sama. Ternyata ketika dibuka jaketnya, ternyata di situ ada lambang Yahudi dengan berbagai konspirasinya. Pernah diminta dibuka gitu jaketnya. Buka jaketnya. Sama itu. Ternyata memang dikuasai oleh media massa. Tanpa kita pungkiri ya bahwa misalnya telat. Misalnya CBS atau Walt Disney Metro Gold. Kalau ini kan terkenalnya sama Tom and Jerry ya. Tom and Jerry, ternyata Tom and Jerry itu didirikan oleh imigran Yahudi Sam Goldwyn dan Louis B. Mayer. Warner Bros. Nih, yang kemarin ngeluarin film itu siapa? Film Captain America, kayak gitu-gitu, Spider-Man. Itu ternyata oleh Jurod, kepala produksi Disney Corp. Jadi kepalanya di situ. Nah ternyata ini juga sama, semuanya jadi Yahudi. Tidak ada yang tidak Yahudi. Semuanya pasti berafiliasi ke orang-orang Yahudi. Router juga dibentuk oleh Julius Powell, juga orang Yahudi. Jadi memang bisa gak sih sebenarnya kaum muslim punya media massa sendiri? Bisa. Contohnya yang sedang antum pegang itu, Al-Islam itu adalah salah satu media massa yang dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Semua bahasanya itu pasti tidak ada yang mempropagandakan Yahudi, pasti mempropagandakan Islam. Pada akhirnya kita dipaksa melihat, mendengar, merasakan, berpikir dan berbuat seperti keinginan mereka. Coba saja misalnya kita sering banget nonton SpongeBob, pasti ada beberapa hal yang kita tiru dari SpongeBob. Kalau kita misalnya sering nontonnya Naruto, pasti ada beberapa hal yang pasti kita tiru dari Naruto yang sudah tamat ya manganya. Kalau filmnya masih ada. Atau misalnya nonton apa gitu, Samurai X, kayak gitu-gitu, itu pasti ada pengaruhnya. Sama juga dengan ketika kita misalnya melihat media massa detik.com, Facebook, ternyata yang di situ tuh ada banyak berita-berita yang tidak bermutu misalnya dan tidak menjelaskan tentang kaum muslimin, dan ternyata kita juga dipaksa untuk melihat itu. Jadi saat ini tahun 2003 misalnya sebanyak 20 ribu kartu ucapan anti Palestina dikirimkan dalam waktu 2 minggu. Jadi ini salah satu kampanye untuk menghalau atau mengcounter serangan dari Palestine Days. Tahun 2005 menjadi 200 ribu kartu yang dikirim. Ini oleh detik.net. Di New Delhi, India, perayaan Palestine Days dianggap cabul dan merupakan bentuk penghinaan bagi umat Hindu. Jadi karena mungkin ya ada Tuhan kambingnya itu yang sering disembah, jadinya merupakan bentuk penghinaan bagi umat Hindu. Ternyata bukan cuman karena bikin kantong bolong, enggak juga semata-mata ajang baku syahwat, tetapi juga demi menjaga akidah kita. Jadi kita ucapkan anti Palestine Days. Jadi sekali lagi, ana mohon kepada teman-teman semua, jadi kita itu menolak Palestine Days bukan karena ajang menghabiskan uang, bukan hanya karena ajang baku syahwat saja, tetapi juga karena menjaga akidah kita, yaitu akidah Islam. Nah, kalau kita misalnya merayakannya, maka akan seperti ini, tasyabuh. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Atau juga dari hadis yang lain, memberi selamat atas acara ritual orang kafir yang khusus bagi mereka telah disepakati bahwa perbuatan tersebut adalah haram. Memberi selamat atas acara ritual orang kafir, misalnya Natal, Tahun Baru Masehi, itu kan memberi selamat, misalnya selamat Tahun Baru Masehi ya, itu tuh seperti ini. Jadi perbuatannya itu haram. Bagi yang mengucapkannya berarti ia telah memberi selamat atas perbuatan mereka yang menyekutukan Allah. Bahkan perbuatan tersebut lebih besar dosanya di sisi Allah dan lebih dimurkai daripada memberi selamat atas perbuatan minum khamr atau membunuh. Jadi lebih besar dosanya. Selamat, kamu sudah minum khamr. Itu juga sebenarnya dosa, tapi lebih dosa lagi ketika ada orang yang bilang selamat hari raya Natal. Lebih dosa lagi. Banyak orang yang kurang mengerti agama terjerumus dalam suatu perbuatan tanpa menyadari buruknya perbuatan tersebut. Seperti orang yang memberi selamat kepada orang lain atas perbuatan maksiat, bid'ah, dan kekufuran, maka ia telah menyiapkan diri untuk mendapatkan kemarahan dan kemurkaan Allah. Jadi dari detik ini, dari jam ini, dari detik ini, dari saat ini, kita sudah tahu bahwa mengucapkan selamat ataupun lebih jauh lagi adalah merayakan ritual orang kafir itu adalah haram hukumnya. Ya. Apa hukumnya? Haram. Jadi katakan sorry Valentine Day, no Valentine Day, I am Muslim. Jadi ini bisa dicek juga, prefer the best leader. Bisa dicek di websitenya dakwahremaja.com atau Facebooknya juga dakwah sekolah atau Twitternya, silakan di follow dakwah remaja. Jadi remaja Muslim itu harus menjadi seorang yang alim, cerdas dan ngefight itu semangat, ya. Nah di akhir kita lihat. Saya Valentine Day itu termasuk salah satu budaya yang dimulai dari luar, budaya dari Barat ya. Jadi budaya Barat tersebut sekarang ini sudah masuk ke Indonesia secara masif. Jadi untuk sekarang ini mudah-mudahan banyak sekali yang merayakan hari Valentine sendiri. Valentine Day sangat nggak baik buat apalagi buat remaja. Buat remaja-remaja yang suka menyalahartikan hari Valentine Day itu. Nggak perlu lah diikutin, itu bukan budaya kita. Pada ini bisa mempengaruhi remaja sehingga melakukan seperti perzinahan. Ya, banyak penipuan mereka ada pada atau yang tiga-tiga atau apa-apa. Orang tahu kan biasanya Valentine Day itu hari kasih sayang. Tapi kenapa mesti di hari itu aja? Gitu. Valentine itu adalah sebuah adat yang jelas itu bukan kebiasaan atau adat kita sendiri sebagai orang Timur, apalagi yang menganut agama Islam. Bagi saya secara pribadi, Valentine itu adalah suatu kegiatan yang memang agak ekstrim, sangat menyesatkan. Di situ kita membrainwash orang, membrainwash semua untuk mengungkapkan rasa kasih sayang itu diungkapkan pada tanggal 14 Februari. Padahal kalau dipikir-pikir secara logika, hari kasih sayang itu bukan hari kasih sayang itu bisa diberikan kepada orang-orang yang kita cintai seperti orang tua kita, kepada saya, kepada istri saya, itu bisa kapanpun. Tidak hanya harus di tanggal 14 Februari yang dimana katanya hari kasih sayang waktu hari itu gitu. Nah ini dia pengaruh media yang kuat sekali, karena kita memang tahu ini sebenarnya bukan budaya kita pertama ya, terus kedua memang tidak ada di dalam Islam. Valentine Day itu diambil dari nama seorang santo yang bernama Santo Valentine Paus Gelasius pada tahun 496 Masehi, tepatnya pada tanggal 14 Februari. 14 Februari sejak tahun itu kemudian diabadikan sebagai hari kasih sayang untuk menghormati, mengenang seorang Santo Valentine. Ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum, maka kalian pasti akan mengikuti sunnah, tuntunan, jalan hidup, cara hidup man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, syibran bi syibrin, satu jengkal demi satu jengkal, jiro'an bi jiro'in, satu hasta demi satu hasta. Hatta lau dakhulu juhrodan bin, bahkan kalau seandainya mereka itu memasuki lubang biawa pun, la dakhulu juhrodan bin, pasti kalian akan memasuki. Dalam dengan yang lain, bahkan Rasulullah mengatakan, kalau jama'u alat tohi, kalau setidaknya mereka melakukan persenggemaan di jalan pun, lada bintu mumpun, pasti kalian akan memasuki mereka. Bahwa larangan untuk mengikuti tuntunan cara hidup, gaya hidup, peradaban, budaya, kultur yang dimiliki oleh bangsa lain, itu jelas diharamkan di dalam Islam. Siapa saja yang mengambil selain Islam dinat sebagai agama, yang dimaksud dengan dinan di sini tentu bukan hanya agama ritual, tetapi juga terkait dengan peradaban, terkait dengan pandangan hidup, terkait dengan budaya, terkait dengan. Oleh karena itu ayat dan hadis tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa haram hukumnya bagi kita sebagai orang Islam untuk mengambil budaya, mengambil cara, mengambil tradisi, mengambil perayaan, atau mengambil apa yang dihasilkan oleh ideologi mereka, peradaban mereka. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain juga menegaskan kepada kita, man tasyabbaha min qaumin, siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk itu. Jadi buat teman-teman saya di luar sana, yuk kita sama-sama kembali kepada hakikatnya Allah menciptakan kita sebagai hambanya, yaitu untuk beribadah. Ingat, tidak ada sesuatu pun yang dibiarkan begitu saja, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Thank you. Masih semangat? Masih kuat? Tapi sayangnya materinya cuma sampai sini. Jadi sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu enggak? Atau dari akhwatnya, dari ikhwan? Ikhwannya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18. Akhwatnya ada berapa? 9. 9. 10. Tambah 1. Kalau tidak ada pertanyaan, jelas ya, jelas? Ya, Pak. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Pratama, kebetulan saya pembina remaja sini. Saya mau menanyakan, di sini emang kita banyak istighfar ya, karena zaman sekarang beda sama zaman dulu. Yang saya mau tanyakan, gimana caranya mencegah untuk remaja tidak pacaran? Nah, jadi kadang-kadang kan, jadi kan zaman sekarang ini subhanallah ya, kita ngeliat pergaulan bebas, gak SMP, banyak yang hamil di luar nikah. Jadi menurut antum ustad, kita untuk remaja-remaja ini untuk kasih syafaat-syafaat lah, kasih inilah himbauan-himbauan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang miris ya, miris kalau kita lihat misalnya contoh di daerah Tangerang Selatan beberapa bulan yang lalu itu diberitakan ada seorang siswi melahirkan di kebun, benar. Dan kelihatan gitu ya, ada oroknya. Itu na'udzubillah, semua na'udzubillah. Dan itu miris. Kalau kita tahu di dalam diri manusia itu pasti ada yang namanya adalah ghorizatun nau. Ghorizatun nau ini adalah naluri memiliki keturunan. Ini semuanya pasti, kalau manusia normal pasti mempunyai ghorizatun nau ini. Dan setelah balik biasanya akan muncul ghorizatun nau ini. Nah, seharusnya ghorizatun nau ini adalah salah satu naluri yang mana naluri ini bisa dialihkan. Jadi bisa dialihkan. Jadi misalnya para remaja itu misalnya sedang tinggi-tingginya, kata Rasulullah kan puasa, atau kalau tidak nikah kalau udah berani gitu. Tapi sebenarnya kan ghorizatun nau ini sifatnya bisa dialihkan, jadi sebaiknya dialihkan saja. Misalnya dibanyakan kegiatan keagamaan. Tapi keagamaan juga kan kalau sekarang kita lihat misalnya contoh majelis Rasulullah itu kan bercampur baur ikhwan akhwat. Terus jarang sekali lah misalnya yang dipisah seperti ini. Dan seharusnya dipisah seperti ini tuh bagus gitu, supaya pengalihannya itu gak muncul lagi. Pengalihan kepada ghorizatun nau ini tidak muncul lagi.